Matius bab sakemi. Mon potran manusia rabu menangka pangeran, kabedekna pada ben perumpamaan ria. Beda peraben sepolo orang ngalak demarah. Laju mangkat ngambe pengantan lake. Sekalemak buduh ben sekalemak bijaksana. Peraben sekalemak sebudu gele, ngebe demar tapi tak ngebe persediaan minyak. Dineng peraben sekalemak sebijaksana, ngebe demar ben minyak persediaan. Pengantan laki ini telat de tengah. Jadi ben praben gelek pas ngantuk, laju tak tedung. E tengah malam, buru beda orang raeraan. Pengantan laki dateng, mara ambe. Praben sesapolo gelek, jaga, laju ngodi itu mara bang sebang. Ben praben sebudu gelek, ngocak kase bijaksana. Marara, sengkok beri minyak nasakonik bayi. Polana tang demar mati ya. Tak bisa, cak na ben paraben sebijaksana gelek. Tegik sengkok ben bekna, pada kekurangan minyak, kasak melek ke toko. Dedi ben paraben sebudu gelek entar melek minyak. Gik tepatnya entar melek minyak jeri ya, pengantan lakeknya dateng. Ben paraben sekalema selaa sedia jedi ya, laju masuk ke kenengena jengon-jengan, abereng ben pengantan lakeknya. Saklan jeri ya, labang pas etotop. Saklan jeria ben praben lainnya gelak dateng, lacu pada aira. Gusteh, gusteh, buka akilah bengah, kau lemah soah. Tapi pengantan lakeknya nyaut, sengkok tak kenal kabakna. Isa pas matotok parumpamaan najeria, kalaben adabu. Dati bakna kotua gejaga. Sabab, bakna tak tahu, bila arena, ben bila ejemah. Mon potrana manusia rabu minangka pangeran, kabedekna pada kiah ben perumpamaan ria. Beda orang lelaki ke sorang, mangkata kekenangan sejauh. Orang jeria ngolok di abdina, lacu e pasrai di andikna. Saben abdi, e beri'i minorot kekuatena bang sebang. Sesetong e beri'i 5,000 obang mas, sesetong na e beri'i 2,000 obang mas, ben selaina, Ebrii saibuh obeng mas. Saklana jeria abakna pas mangkat. Abdi senarema 5,000 obeng emas jeria. Tuli entara degeng. Lacu oleh kauntungan 5,000 obeng emas pole. Beriakia abdi senarema 2,000 obeng mas. Saklana degeng pas oleh kauntungan 2,000 obeng mas. Tapi abdina senarema 1,000 obeng mas gelek. Entar ngale lobeng. Obeng ngalorana lacu iyerep aja dia. Salana abit seajalanan, lora gelek mole, pas mabada paretongan ben di abdina. Abdi senarema 5,000 obang mas nyanter, pas masaraki 10,000. Guste, atora, panjenengan masaraki 5,000 obang mas ke abdina. Kak dintoh, abdina kenging ka ontongan 5,000. Bagus, cakna lorana. Bek neria abdi sebecek ben estoh. Sarena bak naik kening percaja e pasrae se sakoni. Bisengkok e pasrakna se abenyaan pole. Marada enak noro angabunga bisengkok. Saklan jeria, abdi se pasrae 2,000 obeng emas nyanter sarta mator. Guste, panjenengan masraki 2,000 obeng emas ke abdina. Kak dintoh, abdina kenging kauntungan 2,000. Bagus, cakna lorana. Bek naria abdi sebecek ben esto. Sakrena bek nae kening parcaje, e pasrae se sakoni, bi sengko e pasrakna se abenyaan pole. Marade enak, norok angabunga bi sengko. Saklana jeria, abdi senarema 1,000 obeng emas jerwa, nyanter lacu mator. Guste, abdina oning, panjenengan kak dinto keras. Panjenengan tak namen e setong kenengan, namong metek buana. Panjenengan tak nabur ni beni esetong kenengan, namong mondut ahasela. Abdina tako. Dedi, obenga panjenengan sarang abdina yerep e dalam tanah. Kak dinto, obenge pon. Bekna ria abdi sejahat ben males. Cakna lorana. Bekna la tau, jek sengkok tak namen esetong kenengan, tapi metek buana. Ben sengkok tak nabur ni beni esetong kenengan, tapi ngalak ahasela. Dedi, mestena, bekna nyabek tang obeng jeria ebang. Sopajemon sengkok mole, sengkok bisa narema tang obeng jeria ben budukna. Setia, kala obeng jeria dari orang ria, pegi ke seandi sapolo ibu obeng mas gele. Sabab, orang sela andi, bekale beri na pole, sampai andi na orang jeria bita lebih. Tapi orang seta andi, andi na sela sakoni, lamala bekale kala dari abek na. Ben abdi seta aguna jeria, kasak buang kakenengan sepeteng eluar. Edisa abek na bekal nangisah, ben bekal nanggung kekasangsaraan. Mon potren menosa rabu minangka rato, ereng agi para malaikat. Salerana bekal alenggia, etah tanah semolja. Sabangsa bekal epa kompol kebi iajunena. Sabangsa jeria, bekal epa laena epa dati dua. Pada ben oreng ngwan, semelain dumba dari embi. Reng-oreng seajalan lagi karsana Allah, bekal epa kompol eka angana. Ben selain eka acera. Ratu jeria, pas bekal ada buah kareng oreng sebeda eka angana. Mara bakna kebi, saya bergati tang rama. Mara masuk ke dalam kerajaan, selai sedia agi, kangkui bakna mulai permolaan adunya. Sebab, ebekto sengkok lapar, bik bakna eberi ingakan. Ben ebekto sengkok pelkak, bik bakna eberi ingenom. Sengkok orang manca, ben bakna, narema sengkok ebengkona. Sengkok tak aklampi, bik bakna eberi iklampi. Sengkok sake, bibekna erabet. Sengkok e penjara, bibekna e sapot. Reng-oreng sebecek jeria bakal nyaut. Guste, bila epon, abdina nengale junan dalem lapar. Pas ngatore tedeen, ka junan dalem. Otabe nengale junan dalem palka. Lacu ngatore aeng deer ka junan dalem. Bila epon, abdi dalem nengale junan dalem. Menangka oreng manca, lacu narema junan dalem e compok. Ota benah nengale junan dalem, tak ngagem rasogen, laju ngatore rasogen ka junan dalem. Bilepon abdi dalem nengale junan dalem songkan, ota be penjara, laju nyapot junan dalem. Rato jeria bakal ada bua, beknai balekne ya, mon bekna ngelakoni jeria, kasalah setong dari tang taretan sepaling nispa. Artena, bekna ngelakoni jeria kasengkok. Rato jeria pas bekal ada buah kareng oreng sebedai kacera. Kasa ontur dari dinak laknat. Kasa masuk ke dalam apoy saya tak bisa mate. Selai sedia aki kanggui iblis benkat malekate. Sabab, ebek tau sengkok lapar. Bibekna tak beri ingakan. Ebek tau sengkok pelka. Bibekna tak beri inginom. Ebek tau sengkok oreng manca. Bibekna tak tarema ebengkona. Ebek to sengkok tak aklampi, bibekna tak beri iklampi. Ebek to sengkok sake, ben e penjara, bibekna tak erabet. Reng oreng jeria pas bekal atahnya akarato jeria. Guste, bila epon abdi dalem nengale junan dalem lapar. Otabe pelka, otabe minangka oreng manca. Otabe tak ngangkui rasogen, otabe songkan sarange penjara. Abdi dalem tak poron nolong junan dalem. Rato jeria bekal ada buah. Beknai balekne ya. Mon bekna tak endak nolong salah setong dari tang taretan. Sepaling nispa. Artena bekna tak endak nolong sengkok. Detireng oreng jeria bekal iyo koma. Bi o koman selanggeng. Dineng reng oreng sejalanagi kesokan Allah. Bekal olea odik sesaung guna. Ben langgeng.